kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.